Kita menderita bukan oleh kejadian yang ada. Kita menderita karena tidak menerima takdir yang ada. Padahal setiap takdir sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa pas bagi kita. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kita merasa berat, biasanya karena kita tidak ridho dengan takdir. Terima saja, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir, maka Allah ridho kepadanya. Faman sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang marah kepada ketentuan Allah, tidak merubah takdir, hanya merubah dirinya jadi orang yang dimurkai Allah.